نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوات الإسلام, kita melanjutkan kajian kita masuk ayat ke 164. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min maa'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli daabbah وتصريفي الرياح والسحاب المسخر المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Allah mengatakan, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ya, pergantian malam dan siang, wal fulki allati tajri fil bahri, dan kapal yang berlayar di atas lautan dengan membawa apa-apa yang bermanfaat untuk manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, maka dengan air hujan itu Allah menghidupkan bumi setelah matinya, dan Allah menyebarkan di dalamnya dari setiap binatang melata, dan Allah mengatur angin dan awan yang ditundukkan yang berada di antara langit dan bumi. Semua itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, yang mau berakal, yang mau menggunakan akal pikirannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan kebesaran dan menyuruh sekaligus, ya, agar akal kita digunakan, kita menjadi orang-orang yang berpikir, ya, ketika kita melihat alam semesta, maka kita di situ berusaha mengambil faedah. Ya, jangan sampai kalau kita melihat alam yang indah, jalan-jalan ke gunung misalnya, hanya sebatas menikmatinya saja. Sekarang kita hanya sebatas melihat indah-indah, tapi tidak berusaha untuk memikirkan, ya, dan mengambil faidah dari itu semuanya. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan sudah kita jelaskan kemarin bagaimana Allah menciptakan langit 7 lapis, dan bahwasannya lapis pertama saja itu apa namanya, langit dunia, Allah sebutkan itu tebalnya 1000 tahun perjalanan. Iya. Dan jarak antara bumi sampai ke arasy itu 50.000 tahun perjalanan. Menunjukkan akan betapa besarnya, ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bumi demikian pula Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis. Di mana lapisan-lapisannya, ya, tentunya hanya Allah yang Maha tahu. Dan Allah jadikan di bumi ini gunung. Dan Allah menyebutkan fungsi gunung itu apa? Wal jibala autada, sebagai watad. Rupanya gunung itu sebagai watad. Apa watad? Watad itu paku, Pak. Ya, disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu surat Luqman, antamida bikum, supaya bumi itu tidak goncang. Dengan adanya gunung itu, bumi tidak goncang. Itu menunjukkan kalau gunung tidak ada, bumi goncang, Pak, karena di bawah bumi ini air. Maka dengan adanya gunung-gunung yang Allah letakkan itu, maka ia pun menjadi ya diam dan kokoh. Dan di bumi ini subhanallah, Allah jadikan lautannya lebih banyak daripada daratannya. Dunia ini berapa persen airnya, Pak? Sekitar 70% kali ya. 70% laut, 30%-nya darat. Kenapa bisa seperti itu? Wallahu a'lam, hanya Allah yang memiliki hikmah-hikmah yang besar. Karena di dalam bumi ini ada dapur magma yang sangat panas sekali. Ya. Tentu di antara hikmahnya, kenapa laut itu lebih banyak untuk mendinginkan bumi ini. Demikian pula Allah jadikan laut itu bergelombang, tidak diam. Dan Allah jadikan laut itu asin. Bayangkan kalau dia diam, tidak bergelombang, tidak asin, busuk. Ya. Kalau antum lihat air di kolam lama-lama hijau enggak, Pak? Hijau, lama-lama bau enggak, Pak? Bau. Bayangkan kalau lautan tuh kayak gitu semuanya, bau dunia ini. Tapi Allah jadikan ia bergelombang. Allah jadikan dia asin. Dan subhanallahnya lagi, Allah ciptakan di dalam lautan itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Semua makhluk-makhluk yang ada di bumi, di lautan ada, Pak. Ada di laut itu anjing laut, singa laut. Manusia laut ada enggak? Hah? Iya. Yang disebutkan dalam sebuah kitab ulama, saya lupa namanya, bahwa yang namanya putri duyung itu ada dulu dan ditemukan. Di mana ya disebutkan dalam buku, saya lupa bukunya itu, yang ditulis oleh seorang ulama di abad ke-8 Hijriah. Itu disebut oleh mereka dengan istilah Banatul Bahr, anak perempuan laut. Di mana beberapa nelayan pernah menemukan itu. Ya, dia rambutnya seperti wanita, punya payudara, ya, dan dia tertawa. Itu menunjukkan bahwa manusia laut memang ada dulu, sekarang mungkin sudah punah, hanya Allah yang Maha tahu. Berbagai macam binatang-binatang yang luar biasa di dalam lautan, subhanallah. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini luar biasa sekali, Pak. Iya. Wakhtilafil laili wan nahar. Dan pergantian malam dan siang. Kenapa Allah tidak jadikan malam terus? Dan kenapa Allah tidak jadikan siang terus? Sebab kalau siang terus nih bumi panas nih, Pak. Karena matahari itu memanasi bumi, ya tidak? Sebaliknya kalau malam terus beku, enggak ada kehidupan. Maka Allah putarkan siang malam supaya seimbang semuanya. Allah menjaga keseimbangan yang ada di langit dan di bumi ini. Ya. Kata beliau, waqtilafil laili wan nahar. Dan pergantian malam dan siang, yakni fil idha'ah wal dhulmah, fil harri wal bardi, fil nasri wal khidlan, fi kulli syai'in yata'allaq bil laili wan nahar. Pergantian malam dan siang artinya dari gelap gulita menjadi terang benderang, panas menjadi dingin. Demikian pula apa yang ada padanya berupa siang dan malam. Ya. Allah jadikan malam untuk tempat beristirahat. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, wal-lail, apa namanya? Malam itu disebut dengan libas, pakaian. Sementara siang itu sebagai ma'ash, tempat mencari apa? Kehidupan. Ya, di waktu siang kita cari apa namanya? Mata pencaharian, di waktu malam kita tidur istirahat. Dan subhanallah, Allah jadikan tubuh kita pun juga mengikuti jamnya. Ya. Makanya orang yang kebalik, malamnya bangun, siangnya tidur, pasti lama-lama penyakitan, Pak. Iya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sesuatu yang telah Allah tentukan. Allah tentukan malam itu tempat istirahat, ini malah kerja. Allah tentukan siang itu untuk apa? Ya, cari nafkah, ini malah tidur. Akhirnya siklusnya berubah. Otomatis apa yang terjadi? Error. Ya, anggota tubuhnya juga. Penyakit dan yang lainnya akan datang. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Allah jadikan untuk jin kebalikan. Para jin itu di sewaktu malam itu bertebaran dia, Pak. Disebutkan dalam hadis, "Idza kana junhul lail," kata Rasulullah, apabila di awal malam, ya, maka itu sa'atun takhtariku fiha syayatin. Itu saat-saat setan-setan, kata Rasulullah, bertebaran. Maka Rasulullah mengatakan apa? Maka tutuplah pintu-pintu dan jendela-jendela, dan masukkan anak-anak kecil kalian ke dalam rumah. Kalau kita mah enggak, Pak. Pas maghrib justru anak-anak kecil itu pada keluar. Ya, padahal Rasulullah SAW menganjurkan supaya anak kecil itu di waktu maghrib apa? Udah simpan di rumah. Iya. Kenapa? Karena itu saat-saat setan itu bertebaran, kata Rasulullah SAW. Dan jangan lupa juga ketika kita menutup pintu, baca bismillah. Sebab yang tidak bisa dibuka oleh para setan itu ya pintu yang dibacakan padanya apa? Bismillah. Wakhtilafil laili wan nahar. Dan perbedaan malam dan siang, kata beliau, aydan fit tuli wal qasr. Demikian pula perbedaan siang dan malam itu dalam panjang dan pendeknya. Terkadang ada saat-saat malamnya panjang, siangnya apa? Pendek. Kalau di Saudi ya, selama saya kuliah itu, kalau musim dingin itu malamnya cuma 11 atau 10 jam. Siangnya itu cuma 10 jam. Malamnya itu ya sisanya. Kalau masa musim panas, siangnya itu bisa 16 jam, Pak. Dan alhamdulillah saya waktu kuliah itu puasanya pas musim dingin terus. Ya. Jadi siangnya cuma 10 jam. Enggak kerasa, tau-tau beduk aja, maghrib aja. Ya. Kalau zaman sekarang nih justru kebalikan nih. Ramadannya di musim panas. Itu sudah panas panjang lagi 16 jam, bayangkan. Masya Allah. Kita mikir, Pak, gimana di zaman Rasul enggak ada AC. Kalau zaman sekarang kan ada AC, enak. Zaman Rasul enggak ada AC, udah panas, Masya Allah, berat banget nih. Kalau kita di Indonesia, alhamdulillah, kayaknya siang dan malamnya hampir sama terus. Iya. Nah itu. Kita lanjutkan. Kemudian Allah mengatakan waqtilafil laili wan nahar. Dan perbedaan siang dan malam, malam dan siang. Dan terus silih berganti. Kemudian Allah mengatakan wal fulk allati tajri fil bahr. Dan kapal yang berlayar di atas lautan. Yang dimaksud dengan kapal di sini itu safinah. Ini kapal laut. Ya. Bagaimana Allah jadikan dia berlayar di atas air dengan membawa berbagai macam apa keperluan-keperluan, Pak. Antum kirim barang, ya, ada ekspedisi lewat laut, Masya Allah. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas. Dan kapal yang berlayar di atas lautan dengan membawa apa-apa yang bermanfaat untuk manusia. Ya. Allah mengatakan, "Wa ma anzalallahu minas sama." Dan apa yang Allah turunkan dari langit? Apa itu? Itu air hujan. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit air hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dengan air hujan itu Allah hidupkan bumi yang telah mati. Masya Allah. Bayangkan, Pak. Air hujan turun. Airnya sama. Tapi Subhanallah, tumbuh-tumbuhannya beda-beda. Dengan air yang sama itu, pohon rambutan, pohon kelapa, rambutannya berbeda-beda. Ada rambutan cinyonya, ada rambutan macam-macam. Rasanya pun juga berbeda-beda. Kalau jadikan lagi pohon mangga, mangganya juga berbeda-beda, rasanya beda-beda, bentuknya beda-beda. Padahal airnya sama tidak, Pak? Airnya sama. Demikian pula tanaman berbeda-beda juga. Airnya sama tidak? Sama. Tanahnya sama tidak? Sama. Tapi hasilnya berbeda-beda. Itu menunjukkan apa coba? Wahdaniyatullah. Menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya pencipta semuanya ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Hanya Allah saja. Iya. Fa'ahya bil arda ba'da mautiha. Dan Allah kemudian menghidupkan tanah yang kering kerontang setelah matinya. Ya, saya waktu kuliah di Madinah itu, Pak, sering banget merasakan kalau masih musim panas, yang namanya gurun pasir itu kering gitu. Yang kita lihat cuman bebatuan, ya gitu. Pas musim hujan itu jadi hijau, sampai gunung-gunung aja hijau. Ya, padahal tadinya mati tidak ada kehidupan. Tiba-tiba jadi hijau tumbuh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain berdalil dengan ayat seperti itu untuk menetapkan apa? Akan bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Allah berfirman, "Wa taral ardha hamidah. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat." Ya, dan kamu lihat bumi itu tadinya kering kerontang, kata Allah. Maka apabila kami telah turunkan air, tiba-tiba ia hijau. Apa kata Allah? Innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan bumi yang sudah mati itu, dialah Allah yang akan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Artinya kalau Allah mampu menjadikan bumi yang sudah kering, kerontang, mati, jadi hidup lagi, bagi Allah mampu sekali orang yang sudah meninggal dunia kembali apa? Bangkit dari kuburnya. Gampang bagi Allah itu. Ya. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Dan Allah sebarkan berbagai macam binatang-binatang melata. Macam-macam, Pak. Ada yang berjalan empat kaki. Seperti kebo, sapi, unta, kambing. Ada yang berjalan dua kaki. Bebek, ya, ayam, angsa, burung. Ada yang berjalan di atas perut. Kayak apa itu? Ular. Ya. Ada yang kakinya seribu. Kaki seribu. Apa itu? Ya. Yang banyak banget itu. Ada, oh Masya Allah. Luar biasa sekali. Akal Islam. Azan ya Allah. malah sebarkan tuh berbagai macam binatang-binatang, bentuknya beda, dan masing-masing binatang itu Allah telah tentukan rezekinya. Ada binatang karnivora yang hanya makan daging, ada makan cuma makan apa? Rumput-rumput dan pepohonan, herbivora. Ada juga yang makanannya campur. Kalau kita orang, kalau manusia apa? Semua masuk, Pak. Iya. Subhanallah, Allah jadikan, masya Allah. Dan kalau kita perhatikan, Pak, binatang-binatang pemangsa itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan binatang-binatang pemakan rumput. Subhanallah, singa itu makannya tiap hari atau enggak? Enggak. Dia kalau sudah makan satu kenyang dah, beberapa hari sampai dua minggu baru berburu lagi. Iya. Kenapa Allah jadikan ada pemangsa? Semua untuk keseimbangan yang ada di bumi ini. Bayangkan kalau singanya lebih banyak daripada ini, kelaparan. Iya. Dan subhanallah, yang namanya singa kalau ngelihat orang tuh enggak mau makan, Pak. Singa itu kalau menyerang manusia itu kalau terpaksa. Saya punya teman, dia seorang ahli ya di dalam masalah binatang buas dan yang lainnya. Kata dia apa? Sebetulnya yang menyerang manusia itu di antara dua. Ima dia memang sudah terpaksa enggak ada makanan lagi, atau binatangnya sakit, istilahnya gelo gitu. Itu nyerang manusia. Kalau binatangnya normal, dia gak mau menyerang manusia, Pak. Itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia. Makanya binatang-binatang yang kayak dinosaurus, kalau saya sih ya tidak percaya ada itu, walaupun memang dibuat-buat apa namanya fosil-fosilnya. Tapi tidak mungkin Allah menciptakan binatang yang bisa menghabisi apa kehidupan manusia. Tidak mungkin, Pak. Allah jadikan semuanya itu pasti dengan keseimbangan dan kasih sayangnya. Apalagi binatang-binatang seperti itu kan untuk menguatkan teori evolusi. Ya, tahu evolusi? Yaitu katanya ikan itu asalnya dari apa, kemudian berubah begini, manusia berubah dari monyet, monyet jadi setengah orang, kemudian jadi orang. Padahal yang di Ragunan tetap jadi monyet, enggak ada yang evolusi. Iya. Kenapa perlu ada teori evolusi? Sebetulnya untuk menolak teori ketuhanan. Karena mereka punya keyakinan bahwa alam ini ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Ya, makanya mereka merasa perlu untuk mengatakan adanya teori apa? Evolusi. Tapi kalau kita punya keyakinan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan manusia dan yang lainnya dengan ucapan kun, jadilah, mudah bagi Allah. Enggak perlu evolusi-evolusian. Ya. Nah, akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu, ya subhanallah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mabatha fiha min kulli dabbah. Dan Allah sebarkan di muka bumi ini berbagai macam binatang-binatang. Ya. Ada binatang yang Allah halalkan untuk kita, dimakan dagingnya, Pak. Ada ayam, ada kambing, ada bebek, ada entok, ada macam-macam. Ya. Ada juga binatang yang Allah haramkan untuk kita. Semua dengan hikmah-hikmah yang hanya Allah yang Maha tahu semuanya. Subhanallah. Ya. Dan subhanallah, sampai detik ini manusia tidak bisa menciptakan seperti ciptaan Allah. Lihat oleh antum nyamuk. Kalaulah profesor seluruh dunia bersatu padu untuk membuat nyamuk, enggak bisa, Pak. Ada yang bisa? Nyamuk yang kecil itu, Pak. Ya, kalau antum baca tentang bagaimana teknologi nyamuk luar biasa, Pak. Dia bisa melihat di kegelapan titik-titik yang tepat. Kenapa? Ternyata Allah sudah bekali nyamuk itu dengan sinar inframerah yang ia bisa melihat di kegelapan. Hanya Allah yang Maha tahu. Bagaimana Allah ciptakan papatong? Itu apa patong? Capung. Ya. Enggak ada satupun orang bisa bikin helikopter kayak capung. Karena kan helikopter sebetulnya nyentuh capung gitu kan, tapi enggak bisa kayak capung. Bagaimana matanya capung? Ya. Demikian pula lalat. Itu lalat hijau itu, Pak. Walaupun dia hinggapnya di kotoran, tetap bening. Enggak kotor. Ya. Demikian pula lalat bermacam-macam lagi, Masya Allah. Belum lagi binatang-binatang yang lain. Luar biasa kalau kita mikir aja, Pak. Luar biasa sekali gitu loh. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Maka Allah Subhanahu sebarkan itu. Wabassa fiha min kulli dabb. Allah Subhanahu wa taala sebarkan di bumi itu dari segala macam binatang-binatang yang melata. Wa tasrifir riyah. Demikian pula pengaturan angin. Angin berhembus itu, Pak. Jangan sangka tidak ada manfaatnya. Terkadang angin berhembus ke utara, terkadang ke selatan, terkadang ke barat, terkadang ini. Sesuai dengan perintah siapa? Allah. Yang mengurus angin itu siapa? Malaikat. Kata Syekhul Islam Taimiyah, semua pergerakan yang ada di langit dan di bumi itu perbuatan malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Angin yang berhembus dengan kencang, semua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa pernah melihat bentuk angin. Kita hanya bisa merasakan saja bagaimana angin. Ya. Dan angin itu termasuk pasukan-pasukan Allah yang luar biasa. Kalau Allah kehendaki untuk meniupkan angin dengan sangat kencang sekali, hancur semuanya. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wa tasrifir riyah. Ya, dan Allah pun mengatur angin, kata beliau, aitanwi'iha fittijahiha. Artinya Allah jadikan angin itu berhembus kemana saja yang Allah perintahkan. Demikian pula manfaat-manfaat yang dirasakan dari angin tersebut. Ya. Wasahabil musakhar, dan awan yang Allah tundukkan di antara langit dan bumi. Dan ternyata awan juga bermacam-macam. Ya. Ada namanya ala awan ini, awan itu, awan itu. Oh, Masya Allah. Orang yang jadi pilot pesawat itu harus paham banget tuh macam-macam awan. Mana awan yang berbahaya, yang harus dihindari. Mana awan yang tidak berbahaya dan yang lainnya. Ya. Dan Allah jadikan bentuk awan tuh berbeda-beda juga, Pak. Dan terkadang langit bersih, gak ada awan. Terkadang penuh dengan awan. Dan gerakan awan itu semuanya, siapa yang menggerakkannya? Malaikat. Atas perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Allah mengatakan la ayatil li qaumi yaqilun. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah atas orang-orang yang berakal. Artinya kamu yang dikasih akal, gunakan tuh akal kamu tuh. Jangan kita ini mikirin akal tuh kita gunakan cuma mikirin makanan, tok tiap hari makanan apa yang dipikirin. Jangan cuma dipikirin perempuan aja mikirin. Cuma seputar perut dan kemaluan, Pak. Tidak. Ya, gunakan akal pikiran tuh untuk hal yang bermanfaat coba. Ya, sering-sering kita melihat ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi ini. Luar biasa sekali, Pak, kalau kita pikirkan itu menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada ayat ini kita ambil faedah. Min fawaidil ayah. Di antara faedah ayat yang bisa kita petik dari ayat ini, 'Azamu khalqis samawati wal ard. Ya, betapa besarnya ciptaan Allah itu, langit dan bumi. Tidak ada yang mengetahui besarnya langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minha anna samawat muta'addidah. Ayat ini menunjukkan juga bahwa langit itu berlapis-lapis. Ya. Lapis pertama bumi aja manusia belum bisa, Pak, merekanya. Apa aja yang ada di dalam lapis pertama ini, Masya Allah. Allah mengatakan, walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Tuh lihat. Berarti matahari, bintang, semua itu masih di langit berapa? Pertama. Ya. Luar biasa. Aminha, faedah selanjutnya. Anna samawati makhluqah. Fa idza fahiya idza kanat ma'dumah min qablu falaysat azaliyah. Bahwa langit itu diciptakan oleh Allah. Iya. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang ahli filsafat. Katanya langit dan bumi itu ada dengan sendirinya. Iya, kita katakan aneh. Ucapan seperti ini sangat aneh, Pak. Yang namanya tiba-tiba ada itu enggak mungkin serapi ini, Pak. Ya, acak-adut. Tapi ini rapi banget, planet-planet berjalan sesuai dengan orbitnya, enggak saling bertabrakan padahal jumlahnya jutaan. Ya. Tapi tidak saling bertabrakan, luar biasa sekali. Kalau bukan Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Pemina faedah selanjutnya. Annal ayati fi khalqis samawati wal ard mutanawwi'ah bihasbi ma tadullu 'alaihi min al-qudrah wal hikmah wal rahmah. Itu mobil siapa ya? Yang punya mobil. Itu mobil apa yang bunyi? Kata beliau, tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi itu bermacam-macam. Sesuai dengan apa yang ditunjukkan berupa kudroh, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah. Setiap ciptaan Allah itu pasti mengandung hikmah. Tidak mungkin, Pak, Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia, itu tidak mungkin. Kalau kita tidak tahu apa hikmah lalat misalnya, kenapa sih Allah ciptakan lalat? Kita katakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Apa hikmah di balik itu? Hanya Allah yang Maha tahu. Kenapa sih Allah ciptakan nyamuk? Hanya Allah yang Maha tahu. Kenapa sih Allah ciptakan ular? Kenapa sih Allah ciptakan tikus? Kenapa sih Allah ciptakan coro? Kenapa sih Allah ciptakan cacing? Kenapa sih Allah ciptakan cacing di perut? Dan yang lainnya, hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas kita wajib yakin bahwa tidak mungkin Allah menciptakan itu sia-sia. Tidak mungkin. Faedah selanjutnya. Aminha ma fi ikhtilafil laili wan nahar minal ayati wal ibar. Wa pergantian malam dan siang itu terdapat pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil. Ya. Dan itu menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya siang dan malam itu. Aminha an ikhtilaf al-laili wan nahar min rahmatillahi wa hikmatih. Bahwa pergantian malam dan siang itu menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya, dengan adanya malam sudah kita sebutkan tadi, kita bisa istirahat. Ya. Wa minha ma fil fulk allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas min ayatillah wa ni'amihi. Ya, di antara juga bagaimana Allah menjadikan kapal laut itu ya, terbang, apa bukan terbang, apa namanya, berlayar di atas lautan. Masya Allah, Allah jadikan lagi pesawat terbang. Ya, bagaimana Allah jadikan itu semuanya? Semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma tadammanahu inzalul matar minas sama. Ya, ayat ini juga menunjukkan bagaimana Allah menurunkan air hujan dan bagaimana manfaat-manfaat yang terdapat dalam air hujan yang luar biasa. Ya. Aminha ma tadammanahu qawluhu ta'ala fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Itu yang dikandung oleh ayat Allah, bahwa Allah menghidupkan bumi dengan air hujan. Ya. Dan itu menunjukkan akan kekuasaan Allah yang sangat agung sekali, Pak. Air hujan ini yang Allah turunkan ini, Masya Allah. Ya, terkadang kalau kita enggak hujan 4 bulan aja susahnya minta ampun. Sumur-sumur kering. Ya, bagaimana kalau setahun, Pak, enggak hujan? Bagaimana gembiranya kita ketika lama enggak hujan terus Allah turunkan hujan. Gembira banget. Alhamdulillah. Ya. Terkadang di saat itu kita merasakan nikmatnya apa? Hujan. Ya. Wa minha faedah selanjutnya. Ma fi tasrifir riyah minal ayat. Bagaimana Allah mengatur angin? Di mana Allah menjadikan ia berhembus ke arah yang Allah ya kehendaki. Ma minha ma fi sahabil musakhkhar. Di antaranya juga bagaimana Allah mengatur awan. Bayangkan, Pak, berapa liter air hujan yang ada di awan? Kita tidak tahu. Iya. Itu kalau hujan terus-menerus 3 hari aja banjir enggak, Pak? Banjir bandang luar biasa. Cuman Masya Allah, Pak, ya. Bagaimana Allah mencipta menyimpan air itu di awan. Ini sampai hari ini para ahli pun juga masih bingung. Bagaimana hakikat halilintar? Sampai hari ini dan detik ini sebetulnya para ahli pun juga masih bingung. Kalau Rasulullah SAW mengabarkan bahwa halilintar itu suara apa? Malaikat. Kilat itu cambuknya malah malaikat. Ya, wajib kita imani karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faminha, dan di antara faedah ayat ini madhul aql. Pujian orang yang menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan kebesaran-kebesaran Allah di alam semesta ini. Ya, coba kita pikirkan baik-baik, ya, bagaimana kalau antum melihat burung, Pak? Kalau ngelihat burung itu kita mikir deh, kok bisa ya dia bisa terbang dengan begitu kecepatannya? Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, dan ternyata ya burung itu memang telah Allah ciptakan demikian rupa, paruhnya dengan yang tajam supaya dia bisa menembus hawa. Antum lihat burung bangau terbang berkelompok-kelompok tidak saling bertabrakan, gimana coba, Pak? Bahkan kalau antum pernah lihat di televisi burung yang sangat banyak, ya bulak-balik, bulak-balik, bulak-balik, anehnya enggak bertabrakan, Pak. Coba aja antum kumpul banyakan, ya. Ya ke sana, sini, sini, tabrak-tabrakan. Ini burung jumlahnya ribuan, ya, tapi dia bisa ke atas bareng, ke bawah bareng, bus, itu gimana coba, Pak? Menggunakan apa namanya instingnya dan yang lainnya, Berarti dia harus berpikir dengan kecepatan yang luar biasa sekali. Ya, supaya tidak terjadi tabrakan dan subhanallah enggak pernah salah gitu. Antum tahu yang namanya ikan paus itu, Pak. Iya, termasuk ikan yang suka hijrah ke kutub utara, dari kutub utara pindah lagi ke kutub selatan. Dan ajibnya mereka apal, Pak. Antum tahu ikan salmon. Apal banget itu. Walaupun dia pergi meninggalkan bertahun-tahun ke laut, pulang lagi ke imah, ke rumahnya itu apal dia. Bagaimana lo jadikan gajah dengan hafalannya yang sangat apa? Kuat sekali. Tahu dia jalan pulang. Masya Allah. Ya, coba kita gunakan akal pikiran kita itu. Allah memuji orang yang menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan akan ayat-ayat Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa minha annannas yanqasimuna fi hadhil ayat ila qismain. Di antara faedah ayat ini bahwa manusia ada dua macam dalam masalah ini. Qismun yaqil ma fiha minal ayat. Ada orang yang menggunakan akal pikirannya. Ya. Sehingga dia memikirkan betul-betul dan mentadaburi alam semesta ini, Pak. Sehingga bertambah keimanan dia kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah. Menunjukkan akan kebesaran Allah yang luar biasa dalam ciptaan-ciptaannya itu. Ada lagi qismun la yaqilun. Itu orang-orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya sama sekali, enggak mau peduli. Enggak mau berpikir sama sekali. Ngelihat semut biasa aja, ngelihat hujan biasa aja, ngelihat apa? Pohon biasa aja. Enggak pernah dia memikirkan bagaimana Allah menciptakan apa? Semut. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati yang kedua ini bagaikan binatang ternak, kata Allah. Inhum illa kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menggunakan akal pikirannya. Balhum adall. Ya, balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Karena memang binatang ternak enggak diberikan oleh Allah akal pikiran, enggak bisa mikir dia, Pak. Ya. Makanya yang namanya binatang tuh mana pernah bisa diatur sama antum. Iya. Beda dengan manusia. Manusia punya akal pikiran, bisa mikir, tapi enggak digunakan gitu. Maka yang kayak ginian nih biasanya sih lebih buruk daripada apa, binatang ternak. Yang namanya binatang itu, Pak. Yang sebagaimana sudah pernah saya berikan contoh ya. Antum kasih tuh yang namanya narkoba ke ayam. Ana yakin ayam gak mau, Pak. Kenapa? Karena dengan instingnya tahu ini narkoba ini buruk. Padahal ayam gak punya akal pikiran. Ayam gak pernah sekolah. Paling yang sekolah ada ayam kampus namanya. Yeah. Ayam gak pernah sekolah, gak pernah belajar, gak pernah punya titel S1, S2, S3. Ada gak? Enggak ada. Tapi ayam dengan instingnya dia tahu ini makanan yang bermanfaat, ini Masya Allah. Dan subhanallah, antum pernah lihat ada enggak ayam yang malas-malesan kerjaannya? Kerjanya cuma duduk, diem, ngelamun gitu. Enggak ada. Iya. Ayam tuh tiap hari pergi sana, pergi sini, koreh sana, koreh sini. Oh, Masya Allah. Pagi-pagi, Pak, sebelum antum bangun dia udah bangun. Dia berkokok, pagi-pagi dia pergi dengan semangatnya, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya. Nah, ini akal Islam. Itu ayam yang tidak berakal. Kita manusia diberikan oleh Allah akal pikiran. Maka orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, kata Allah, bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ya, na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Sudah masuk Isya ya? Udah belum? Hah? Udah? Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.